الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan tentang pengurusan jenazah. Sekarang kita memasuki fasal yang baru, fasal ke-11. Qala takfinul mayyiti, mengkafani mayit. Qala wa ba'dal faragi min ghuslil mayyiti yajibu takfinuhu لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة وكفنوه الحديث متفق عليه وقد تقدم بتمامه في الفصل الثالث فقرة الدال. Dan kata Syekh rahimahullah, setelah selesai memandikan mayit jenazah, maka wajib mengkafaninya. Wajib mayit tersebut dikafani. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan hal tersebut dalam hadis tentang orang yang sedang berihram, yang dilempar oleh untanya lalu meninggal dunia, maka jatuh atau terlempar dari untanya dan meninggal dunia, maka Nabi bersabda tentangnya, wa kafinuhu, dan kafanilah jenazah atau mayit tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Dan telah dijelaskan, telah lewat penyebutan hadis tersebut secara sempurna pada fasal yang ketiga, bagian dal, halaman ke-13. Qala wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyiti walau lam yukhallif ghairahu. Dan kain kafan atau harganya diambil dari harta peninggalan mayit, walaupun mayit tidak meninggalkan harta warisan selain harta yang dia gunakan untuk mengkafani jenazahnya, maka tetap harus diambil dari harta peninggalan mayit untuk mengkafani mayit, walaupun sampai menghabiskan harta warisannya. Li hadithi Khabbab ibnil Arad radhiyallahu anhu qal, hal ini berdasarkan hadith Khabbab ibnil Arad radhiyallahu an, yang berkata, hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillahi, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nabtawi wajhallahi, kami berhijrah bersama beliau di jalan Allah dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Fawajaba ajruna alallahi, maka pahala kami telah Allah wajibkan atasnya. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan pahala kepada kami. Faminna man madha lam yakul min ajrihi syai'a, maka di antara kami yang berhijrah tersebut ada yang belum sempat memakan sedikit pun dari pahalanya, balasannya, ganjarannya. Minhum Mus'ab ibnu Umair, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Qutila yauma Uhudin, beliau terbunuh, mati syahid pada perang Uhud. Falam yujad lahu syai'un, maka tidak didapati untuk beliau sesuatu yang bisa digunakan untuk mengkafani jenazahnya, jasadnya. Wa fi riwayatin walam yatruk illa namiratan, dalam satu riwayat disebutkan Mus'ab bin Umair tidak meninggalkan harta selain namirah, sepotong kain, selembar kain. Fakunna idza wada'naha 'ala ra'sihi kharajat rijla, maka kami para sahabat apabila meletakkan namirah tadi, sepotong kain tersebut, untuk mengkafani jasad Mus'ab bin Umair, kalau kami meletakkannya, apabila kami meletakkannya pada kepalanya, niscaya akan keluar, yakni terlihat kedua kakinya. Kalau kami gunakan namirah tadi untuk menutupi kepala dan yang di bawahnya, niscaya bagian kedua kakinya keluar atau tidak tertutupi, nampak. Wa idza wada'naha 'ala rijlaihi kharaja ra'suhu, dan sebaliknya apabila kami meletakkan atau menutupkan kain tersebut di atas atau pada kedua kakinya, bagian kakinya dan ke atas, niscaya akan keluar, yang akan tampak kepalanya, terlihat kepalanya, yakni sangat sederhana atau tidak cukup, tidak panjang kainnya, tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh atau jasad Mus'ab bin Umair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, da'uha mimma yali ra'sahu, letakkanlah kain tersebut pada bagian yang setelah kepalanya, yakni kepala dan seterusnya ke bawah. Wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu, dalam satu riwayat disebutkan tutupkanlah atau tutupilah kepalanya dengan kain tersebut, kepala dan bagian yang setelahnya di bawah. Waj'alu 'ala rijlaihi al-idkhira, dan jadikanlah al-idkhir untuk menutupi kedua kakinya, bagian kakinya. Al-idkhir bikasril hamzati wal kha'i, dengan dikasrohkan huruf hamzah dan kha'nya. Al-idkhir adalah hashishun ma'rufun, tibur rahi'at ra'ihati. Ini hashishun, rumput-rumputan, rumput yang kering, ma'ruf, yang sudah dikenal, yang tibun atau tayyibur ra'ihati, yang bagus atau sedap aromanya. Wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fahuwa yahdubuha atau fahuwa yahdibuha ayyajtaniha, dan di antara kami ada orang yang sudah matang buah-buahannya, pertaniannya, perkebunannya, lalu dia sempat memetiknya, yakni sempat menikmati hasil dari atau diantara pahala berhijrah ke Madinah, sempat menikmati hasil perkebunannya, menikmatinya, memetiknya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Al-Bukhari wa Muslim. Min qala wa yanbaghi ay yakuna al-kafanu Ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi. Dan sepantasnya kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit tersebut panjang, lebar, yang menutupi seluruh badannya, jasadnya. Li hadithi Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khataba yauman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari berkhutbah. Fadzakara rajulan min ashabihi qubida fa kuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira lailan. Lalu Nabi menyebutkan salah seorang dari sahabatnya yang meninggal dunia. Lalu sahabat tersebut dikafani dengan atau pada kafan, kain kafan yang tidak panjang, tidak lebar, tidak cukup untuk menutupi seluruh jasadnya. Dan sahabat tersebut dikuburkan di malam hari. Fazajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyukbar ar-rajulu billayli hatta yusalla alaihi illa ayyattarra insanun ila dhalika. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam, yakni melarang, menghardik, melarang, mencegah perbuatan seorang mayit atau jenazah dikuburkan di malam hari. Nabi mengecamnya, melarangnya seseorang dikuburkan di malam hari sampai disolatkan atau disolat, kecuali kalau seseorang terpaksa untuk melakukannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kain kafannya jika dia mampu. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Alal ulama, berkata para ulama, wal muradu bi ihsanil kafani nadhafatuhu wa kathafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu wa laysa al muradu bihi as-sarfat as-sarfa fihi wal mughalata wa nafasatahu. Dan kata para ulama mengatakan, dan yang dimaksudkan dengan memperbagus kain kafan adalah kebersihannya, kain kafan yang bersih, bukan yang kotor, bersih, putih, dan tebal. Cari yang bersih, putih, tebal, jangan yang tipis. Dan yang menutupi seluruh jasad, jasad mayit. Dan yang tawassut, pertengahan, tidak mahal, tidak murahan, gampang sobek, atau yang tipis tidak, tapi pertengahan dari sisi kualitasnya. Bersih, putih, tebal, menutupi seluruh tubuhnya, dan pertengahan dari sisi kualitas atau harga. Bukan yang dimaksud dengan ihsanul kafani, memperbagus kafan, kain kafan, adalah bermegah-megahan atau berlebih-lebihan padanya, atau yang mahal, atau berlomba-lomba padanya. Bukan itu yang maksud, tetapi yang bersih, putih, tebal, dan menutupi seluruh tubuhnya, dan harganya pertengahan. Kalau kainnya tidak lebar, yakni misalkan tidak cukup untuk membungkus, mengkafani sekali kafanan, sekali kafan, sekali lipatan, maka bisa disambung. Misalkan lebarnya 90 cm itu tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, apalagi yang gemuk. Maka kalau sempat siapkan dijahit, dipotong setengah, digabung sehingga menjadi 1 meter lebih. Siapkan 3 lembar. Itu tentang memperbagus kain kafan. Dan memang harus dipersiapkan. Kalau kita mendadak, ya, biasanya kainnya ada itu hanya lebarnya 90 cm. Ya, kalau ada yang 1 meter lebih, alhamdulillah. Cari kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya ketika dilipat kain tersebut. Kalau tidak, maka nanti akan kurang menutupi. Akan kurang menutupi. Ya bisa digeser-geser, cuma tidak maksimal. Bukan 3 lapis. Mengapa? Kalau kainnya cuma 90 cm, nanti geser kanan, geser kiri. Memang 3 lapis, tetapi tidak 3 lapis menutupi tubuh. 1 atau 2. Kenapa? Ada yang kurang kan? Karena tidak bisa menutupi sekali lipatan. Tapi kalau kain tersebut ketika dilipat menutupi seluruh jasadnya, maka ketika jumlahnya 3 lembar berarti 3 lapis. Itu lebih menutupi amrah. Sehingga perlu diperhatikan. Cari kalau ada yang lebarnya bisa menutupi seluruh jasad. Kalau enggak ada, bisa dijahit sampai seukuran yang bisa menutupi seluruh jasadnya. Berikutnya, fa in daqal kafanu an dalika, apabila kain kafannya sempit, tidak mencukupi untuk menutupi seluruh jasad mayit, walam yatayassar as-sabihu sutirabihi ra'su, dan tidak mudah untuk mencari kain kafan yang panjang, yang lebar, yang cukup, maka bagian kepalanya yang ditutupi dengan kain kafan yang seadanya tersebut. Wa matala min jasadihi, wa matala min jasadihi, dan yang setelahnya dari jasadnya, kepala ke bawah. Wa ma baqiya minhu maksyufan ju'ila 'alaihi syai'un min al-idkhiri aw ghairihi min al-hashish, dan bagian jasadnya yang masih terbuka, tidak tertutupi dengan kain kafan yang seadanya tadi, maka ditutupi dengan sesuatu dari al-idkhir, rumput-rumputan yang berbau wangi, beraroma sedap atau wangi, atau yang selainnya dari al-hashis, rumput-rumputan, bisa jenisnya idkhir atau yang lainnya yang memang wangi, baik, sedap aromanya, dan bisa digunakan untuk menutupinya, menutupi jasad. Li hadithi Khabbab ibn al-Arat fi qissati Mus'ab wa qalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi namiratihi, berdasarkan hadith Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an tentang kisah Mus'ab bin Umair dalam masalah mengkafani jasadnya, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang namirah, sepotong kain yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair. Du'uha mimma yali ra'sahu, kata Nabi, letakkan namirah atau sepotong kain tersebut pada bagian setelah kepalanya. Wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu, dalam satu riwayat tutupilah kepalanya dengan kain tersebut. Waj'alu ala rijlaihi al-idkhira, dan tutupilah bagian kedua kakinya dengan al-idkhir. Wa taqaddama bi tamamihi fil mas'alah ats-tsalatsin war-rabi'. Rabi'ah. Yang telah lewat secara sempurna penjelasannya pada masalah yang telah lalu di masalah yang ke-34. Qala wa idza qallatil akfanu, dan apabila kain-kain kafannya itu sedikit, wa kathratil mauta, sedangkan al mauta orang-orang yang mati banyak, jaza takfinun jama'ati minhum fil kafanil wahidi, maka boleh mengkafani beberapa mayit dari mereka, dari orang-orang yang mati tersebut, pada satu kain kafan. Dua atau tiga orang boleh dengan satu kain kafan. Bi ayyuqassama bainahum, dengan dibagi di antara mereka kain kafan tersebut. Wa yuqaddama aktsaruhum Qur'anan ila al-qiblah, dan didahulukan dari mayit tersebut yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ke arah kiblat. Yang paling dekat kiblat adalah jenazah atau mayit yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya hadithi Anas radhiyallahu anhu qal, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, lamma kana yaumu uhudin marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi Hamzata ibni Abdul Muttalib wa qad judi'a wa musila bihi. Ketika terjadi perang Uhud dan telah selesai perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melewati jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam keadaan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib sudah dipotong bagian tubuhnya atau hidungnya dan dicincang, diambil hatinya atau dirobek bagian dadanya. Lalu Nabi mengatakan, seandainya Safiyah tidak akan merasa sedih melihat jenazah tersebut, niscaya aku akan biarkan dia sehingga dimakan al-afiyah, burung-burung dan binatang buas, sampai Allah membangkitkan jenazah tersebut dari perut-perut burung dan binatang buas. Insyaallah selengkapnya kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.